أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. طيب kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dalam membahas atau membaca syarah Al-Arba'in Nawawiyah, masih dalam hadis yang kedua dan dengan tema yang masih berlanjut, yaitu seputar pembahasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Alhamdulillah, dua rukun telah kita bahas meskipun secara global, baik syahadat, demikian pula yang kedua adalah terkait dengan salat. Kemudian qala habibullah ar-ruknus salis, rukun Islam yang ketiga, itauz zakah, menunaikan zakat. Dan zakat yang dimaksud di sini adalah zakatul mal, zakat harta. Adapun zakatul fitr, zakat fitrah, itu dibahas biasanya disatukan dengan pembahasan siyam Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Adapun yang dimaksudkan dengan zakat pada rukun Islam yang ketiga adalah zakatul mal, ya, zakat harta, yang itu meliputi lima perkara, ya. Yang pertama adalah ad-dinar wa dirham, ya, emas, demikian pula perak. Nah, ini beberapa barang atau komoditi yang apabila telah terpenuhi dua syarat, telah mencapai nisab yang pertama, ya, hitungannya sudah jelas mencapai batas tertentu yang kemudian dengan itu wajib dikeluarkan zakatnya, itu nisab. Kemudian yang kedua, qad halla alaihil haul, telah tersimpan, telah tertahan selama satu tahun tanpa mengurangi porsi atau jumlah dari nisab yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah dinar dan dirham, ya, emas dan perak, baik yang tersimpan atau yang digunakan sama. Ini ada pembahasan nisabnya sudah jelas, ya. Kemudian apabila tersimpan selama satu tahun, tidak berkurang dari nisabnya itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, dan sebelum dilanjutkan pada poin yang kedua, termasuk pula pada poin yang pertama adalah uang, ya, uang yang tersimpan atau yang tertahan dengan jumlah nominal seperti nilai emas ataupun perak. Jadi nisabnya itu disamakan dengan nisab emas ataupun perak, ya. Kapan mencapai salah satu dari nisab emas ataupun perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah tersimpan selama satu tahun, ya. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian, ya. Zakat pertanian ini dikeluarkan ketika panen, dan ada pembahasan di sana tentang nisabnya berapa, ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat peternakan. Zakat peternakan itu mencakup beberapa jenis hewan ternak tertentu, tidak semua yang diternakkan ada zakatnya, ya. Maka yang maksudkan pada poin yang ketiga ini adalah unta dengan beragam jenisnya, spesiesnya. Kemudian yang kedua adalah sapi, ya, termasuk kerbau, ya, dengan beragam spesiesnya, jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah kambing dengan beragam jenisnya, termasuk domba, ya. Kemudian yang keempat adalah barang temuan, ya, atau yang didapatkan dari hasil peninggalan orang-orang terdahulu, Nah, al-kunuz termasuk rokaiz, ya, mungkin peninggalan zaman dahulu berupa emas ataupun perak, ya, dalam bentuk barang, ya, guci atau piring atau apalah, ya, kemudian ditemukan, maka di sana ada zakatnya, ya, 1/5 harus dikeluarkan. Ya, walhasil ini beberapa jenis komoditi atau barang-barang yang dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Demikian pula qad halla alaihi al-haul, telah tersimpan selama 1 tahun, atau ya apabila telah dipanen, ya, ketika atau terkait dengan pertanian, ya, atau perkebunan. Nah, dan termasuk juga yang menjadi pembahasan para fuqaha adalah urudut tijarah, ya, zakat barang dagangan. Ini juga menjadi pembahasan, ya, khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, para fuqaha, apakah ada zakatnya ataukah tidak. Ya, jumhur para ulama menyebutkan ada zakatnya. Ada zakatnya. Yang tentunya di sana ada perhitungannya dengan menghitung nilai modal atau nilai barang yang tersimpan yang akan dijual, dan nisabnya itu sama seperti nisab emas, demikian pula perak, ya, demikian pula yang dikeluarkan juga sama 2,5%, ya, setiap tahunnya. Ini semua jenis barang apabila ada niatan untuk dijual, ya, baik kelontongan, sembako, ya, mobil ataupun tanah, ya, sejak dia ada niat untuk menjual, maka apabila nilainya itu telah mencapai nisab, maka apabila, ya, terlampaui atau tertahan selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya selama 2 ataupun sebesar 2,5%. Ya, sehingga kalau misalkan ada seorang ingin menjual tanah sejak hari ini, ya, kemudian nggak laku-laku sampai tahun depan, sementara nilai tanah itu telah mencapai nisab, ya, dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Uang dari mana? Oh, tanah belum dijual kok, belum laku. Itu resiko. Ya, semakin cepat, ya, maka semakin selamat. Ya, meskipun kalau misalkan ada uzur, ya, labas, tidak mengapa untuk dibayar ketika terjual. Yang jelas dicatat hutangnya itu. Ya, hutang untuk membayar zakat. Ini qaul jumhur, ya, pendapat jumhur para ulama, meskipun sebagian, ya, berpendapat tidak ada zakat pada urudut tijarah, barang dagangan. Wallahu alam. Walhasil ini ikhwan fillah na'zukumullah, terkait dengan zakatul mal, zakat harta. Kemudian kata beliau, wa hiya haqqun faradahu Allahu 'azza wa jal fi amwalil aghnia lil fuqara. Zakatul mal ini merupakan hak, ya, tanggungan yang Allah wajibkan, ya, pada harta-harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada para fuqara, ya, termasuk al-masakin. Ya, ada 2 istilah di sini, ada fuqara dan ada masakin. Ya, fuqara, ya, kalau didefinisikan, ya, itu kehidupannya di bawah dari orang yang miskin, ya, di mana pendapatannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya, ya, besar pasak daripada tiang, ya, kebutuhan sehari 100 ribu, ya, pendapatan yang dia dapatkan dalam sehari itu hanya 50 ribu atau mungkin di bawahnya 40 ribu, ya, ini fakir. Adapun miskin, ya, dia kebutuhan sehari misalkan 100 ribu, sementara pendapatan dia setiap hari juga 100 ribu atau kurang sedikit, ini miskin. Pas alias ngepres, ini miskin. Adapun fakir, besar pengeluaran tapi kecil pendapatan atau pemasukan, ini fakir. Namun 2 istilah ini apabila disebutkan salah satunya, maka mencakup keduanya. Walhasil ini termasuk yang berhak untuk mendapatkan zakat mal, zakat harta. Disebutkan di dalam Surat Az-Zariyat ayat ke-19 Allah berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum." Ya, pada harta-harta mereka, ini pada harta-harta orang-orang kaya, itu ada hak, ada bagian, ada jatah yang diberikan kepada as-sa'il. As-sa'il, orang miskin, orang fakir yang meminta-minta. Atau al-mahrum, orang miskin, fakir, layak dibantu, layak disantuni, namun dia menahan diri untuk meminta-minta. Maka pada harta orang kaya ada hak mereka, ada hak mereka, baik as-sa'il ataupun al-mahrum, dari kalangan fuqara wal masakin. Demikian pula di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-24, demikian pula 25, Allah berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang pada harta-harta mereka ada hak yang telah diketahui. Ini ada nisabnya, ada bahagiannya. Jatahnya yang harus dikeluarkan 2,5% atau yang semisalnya. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Ya, bagi orang-orang fakir ataupun miskin yang mungkin dia terpaksa meminta, dan itu boleh, ya, karena dia butuh dan terpaksa, ya, darurat, ya, atau yang dia menahan diri, menjaga wibawanya, ya, bukan gengsinya, tapi menjaga harga dirinya. Namun dia orang fakir, orang miskin, maka ini juga berhak untuk mendapatkan bagian dari zakatul mal tadi. Wahia haqqun wajibun walaysat sunnatun aw mustahabbatun aw tabarru'an. Dan zakat mal ini hukumnya wajib, ya, tanggungan yang wajib dikeluarkan, suka tidak suka. Bahkan ketika ada orang yang enggan bayar zakat, pemerintah dan penguasa punya tanggung jawab, punya wewenang, dan punya hak untuk menarik meskipun secara paksa, suka ataupun tidak suka, rela ataupun tidak rela. Ya, kenapa? Karena ini termasuk hak di dalam Islam. Ya, masalah dia ridho tidak ridho urusan dia dengan Allah. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan. Ya, dan apabila pemerintahnya adalah pemerintah Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam, maka pemerintah berhak untuk menarik paksa. Ya, dengan adanya delegasi atau petugas-petugas khusus yang dikirim untuk memungut zakat mal kaum muslimin. Bukan perkara yang sunnah atau mustahab, terlebih hanya sekedar tabarru'. Ya, sukarela, suka-suka, donasi sukarela. Bukan. Tapi ini zakat mal adalah sesuatu yang memang wajib untuk dikeluarkan. Ini yang harus diyakini, bahwa terkait dengan zakat mal, dan itu rukun Islam yang ketiga yang kita yakini adalah tentang wajibnya. Tidak boleh kita meyakini turun dari hukumnya. Oh, sunnah saja. Oh, itu sukarela saja. Oh, itu donasi saja. Ya, yang mau silakan, yang enggak masalah. Bukan. Tapi ini kewajiban. Ya, kewajiban yang harus ditunaikan di dalam Islam. Faman addaha bitibi nafsi bitibi nafsin qubilat minhu, sehingga barang siapa yang membayar atau menunaikan zakat mal dengan, ya, kelapangan dadanya, ya, dengan hati yang lapang, nyaman, ya, maka diterima amalannya sebagai ibadah, ya, sebagai ibadah. Wa man i'tana min ada'iha fa in kana munkiran li wujubiha fa huwa kafir. Adapun orang yang mencegah, enggan untuk bayar zakat, ya, apabila dia karena mengingkari tentang kewajibannya, maka dia kafir, parah kan? Ya, dia enggak mau bayar zakat, kenapa? Karena dianggap zakat itu tidak wajib, enggak mau bayar. Maka dia keluar dari Islam, kafir. Ya, wa in kana mu'tarifan biwujubiha walakin mana'ahu al-bukhlu min ikhrajiha, fainnahu yajibu ala waliil amr an ya'khudhaha minhu qahran wa yu'azzirahu wa yu'addibahu. Ya, namun kondisi yang kedua, kalau yang pertama tadi apa? yang enggan bayar zakat karena mengingkari tentang kewajibannya, apa hukumnya? Kafir. Yang kedua, apabila dia enggan bayar zakat namun dia mengetahui, mengakui dan meyakini tentang kewajibannya namun dia tidak mau bayar. Kenapa? Bakhil, pelit. Ya. Untuk ia keluarkan zakatnya. Maka orang seperti ini wajib bagi penguasa yang ada untuk menarik paksa. Ya, untuk memungut paksa. Bahkan ditazir, dihukum dengan hukuman yang setimpal dan diberikan sanksi. Ya, terhadap orang yang seperti ini keadaannya. Ya, berarti ini bukan main-main ya kan? Ya, karena ini termasuk hak di dalam Islam. Oleh karena itu di dalam At-Taubah 103 Allah perintahkan ya, kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengambil zakat ya, atau dengan istilah sedekah dari kaum muslimin. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, wa shalli alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Ya, kata Allah wahai Nabi wahai Muhammad, ambil ya, dari harta-harta mereka sedekah, yang kemudian dengan sebab itu ya, dengan sedekah mereka itu, itu bisa mensucikan mereka dan bisa membersihkan hati dan ataupun harta-harta mereka. Jadi hati mereka suci dan harta mereka bersih. Karena hakikatnya zakat yang dikeluarkan dari harta orang kaya itu adalah kotoran. Kotoran. Ya, orang yang berakal tentunya dia akan faham bahwa ketika ada kotoran pada hartanya, dia enggak rela, enggak mau untuk tetap bertahan pada hartanya tersebut. Sehingga tanpa diperintah pun kalau ia sadar itu kotoran pada hartanya, dia keluarkan. Dia keluarkan. Ya. Nah, sehingga hanya orang-orang yang dangkal saja, orang yang jahil saja yang dia hanya memikirkan untuk at-takatsur, ya, menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbun harta, kemudian akhirnya sampai melanggar ya, dan meninggalkan sebuah kewajiban di dalam Islam yang sangat agung, yaitu membayar zakat. Oleh karena itu kata beliau, wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa 'uddatun yamtani'u bihim fa 'ala waliyil amr an yujayyishal jaysha liqitali hatta yuaddiya zakah. Ya, sekarang kalau misalkan tadi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Ya. Nah, bukan karena mengingkari tentang kewajibannya, tapi karena bakhil, memang enggak mau. Ya. Enggak mau bayar. Tapi dia punya massa. Ya, punya power. Ya, punya backing misalkan, ya. Mungkin berkumpul dalam sebuah komunitas, satu kampung kompak begitu enggak mau bayar zakat. Satu daerah, satu provinsi misalkan kompak. Ya. Membelot. Enggak mau bayar zakat. Ya, maka di sini kewajiban bagi para penguasa yang seperti ini mendapati ada di antara rakyatnya, ada di antara warganya yang enggan bayar zakat dan mereka punya massa. Ya, dan masanya besar, maka penguasa berhak untuk ya, mengerahkan pasukan memerangi mereka, ya, menumpas mereka dan menuntut mereka untuk tobat. Ya, dikasih ultimatum, kasih waktu, misalkan 3 hari. Ya, silakan kalian berpikir. Nah, kalau kalian bayar zakat dan tobat, aman. Tapi apabila dalam tempo 3 hari kalian tetap bersikukuh dengan pendirian kalian tidak mau bayar zakat, kami sikat. Ya, kalian harus siap berhadapan dengan pasukan kami. Ya, dengan pasukan pemerintah. Halal darah mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan dan enggan untuk menunaikan satu hak di dalam Islam, yaitu membayar zakat. Nah, kama qatal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mani'iz zakat fi khilafatihi. Sebagaimana dahulu Khalifah yang pertama setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, beliau memerangi ya para penentang dan pengingkar zakat. Mereka yang enggan untuk bayar zakat dalam kondisi mereka masih sholat loh. Masih sholat. Ya. Nah, di masa kekhilafan beliau radhiyallahu an. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah mereka itu muslimin? Bukankah mereka masih sholat? Ya, apa jawab Abu Bakar? Ya, mereka masih sholat. Namun Rasulullah telah menegaskan di dalam hadis Nabi yang sahih, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah. Ya. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum ya illa bihaqqih. Ya, wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Kata Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan barang siapa yang mengerjakan amalan itu semuanya, maka terpelihara dan terjaga harta dan darah-darah mereka, nyawa mereka terpelihara. Ya. Nah, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Dan ini hak Islam, kata beliau radhiyallahu anhu. Zakat ini hak Islam yang harus mereka tunaikan. Sementara mereka di sini enggan untuk membayarnya, untuk menunaikan hak Islam ini. Maka perjanjian tadi dalam hadis Nabi yang sahih itu batal. Ya. Yang asalnya mereka terjaga, terpelihara harta dan darah mereka, namun karena mereka membatalkan perjanjian dengan Islam, ya, enggan untuk bayar zakat dan itu hak Islam, mereka tinggalkan. Akhirnya dengan sebab itu mereka akhirnya diperangi. Baru faham Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan dalamnya ya ilmu Abu Bakar dan fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Amma idza kana yajhadu wujubaha wa yaqul, kondisi yang berikutnya perlu diingat-ingat ya, beberapa keadaan orang-orang yang enggan bayar zakat. Ya. Ini yang ketiga atau yang keempat, ya. Bahwa apabila ia menentang untuk ya, membayar zakat atau menentang tentang kewajiban zakat. Ya, kemudian dia mengatakan zakat itu laisatiz zakat wajibah, zakat itu tidak wajib. Wan nasu ahrar, manusia itu atau kaum muslimin itu bebas, terserah. Ya, ada yang mau bayar silahkan, enggak juga enggak masalah. Ya. Hargai mereka. Ya, hormati hak asasi manusia katanya. Itu harta-harta mereka, hasil jerih payah mereka, kerja-kerjaan mereka, terserah mereka. Mau bayar silahkan, enggak juga enggak masalah. Ahrar. Ya, kelihatannya membela ya rakyat. Kelihatannya condong untuk menampung aspirasi masyarakat. Ya. Tapi hakikatnya ini adalah pengkebirian, upaya untuk memangkas sebagian syariat dengan alasan ini hak asasi manusia. Dengan alasan ini adalah hak pribadi, privasi masing-masing dong. Enggak boleh dipaksa. Percuma dong kalau dipaksa, nanti enggak diterima juga amalannya. Ya, masalah diterima enggak amalannya itu urusan kamu. Masalah ridho dan ikhlasnya ataupun tidak ridho dan tidak ikhlasnya itu urusan kamu dengan Allah. Adapun ini adalah hak Islam yang harus Anda tunaikan. Ya. Lah ini orang menentang tentang kewajibannya, kemudian dia mengatakan zakat itu enggak wajib. Fa hadza yustatab. Orang seperti ini itu dimintai tobat. Dimintai tobat, dikasih ultimatum. Dikasih tenggang waktu untuk berpikir. Ya, fa in taba, kalau dia mau bertobat, mau rujuk, oh sudah saya menyesal, kemarin saya keliru, saya cuma ikut-ikutan aja, saya enggak ngerti apa-apa. Oh, sekarang saya menyesal, saya sudah siap bayar zakat. Alhamdulillah. Wa illa qutil. Kalau tidak, selesai, serahkan al-gojo. ya untuk dieksekusi, dipenggal kepalanya. Ya murtad dan wal iyadu billah, dianggap murtad. Ya dianggap murtad, keluar dari Islam. Ya meskipun dia sholat, meskipun dia sholat. Ya meskipun fasih kalimat tahlilnya, la ilaha illallahnya, tapi kalau dia menentang, mengatakan zakat harta enggak wajib, ya maka ini fatal, bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Naudzubillah. Taib, ini ya terkait dengan zakat. Kemudian adapun orang-orang yang berhak menerima zakat mal secara khusus, ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, ini pembahasan zakat apa? Mal. Adapun zakat fitrah itu beda pembahasan. Biasa digandengkan, dibarengkan dengan pembahasan puasa Ramadan. Itu satu. Yang kedua, mustahiknya juga beda. Yang berhak menerima zakat fitrah beda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah terbatas, dan yang sahih, yang rajih insyaallah, itu hanya satu golongan saja, yaitu al-fuqara wal masakin. Jadi satu, hanya orang-orang yang miskin saja, yang fakir saja yang berhak menerima zakat fitrah. Adapun zakat mal itu ada tersendiri hukumnya. Ya, di dalam At-Taubah ayat ke-60 Allah menyebutkan rincian dari mustahiqu zakatil mal, yang berhak menerima zakat harta ini. Yang pertama, ya disebutkan dalam At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Yang pertama adalah bahwa kata Allah sedekah-sedekah ya kaum muslimin itu diperuntukkan yang pertama bagi al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua al-masakin, orang-orang miskin. Ya, ya kurang lebih sebenarnya fakir dan miskin ini. Ya. Nah, dari sisi kehidupan. Kemudian yang kedua al-amilina 'alaiha, para petugas-petugas zakat. Yaitu yang mencatat, yang mengumpulkan, yang memungut, ya, yang menjaga. Ini petugas. Nah, ada bagiannya. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang ingin direkatkan hati-hati mereka untuk senang dengan Islam, untuk senang dengan Islam. Dan untuk yang keempat ini, para fuqaha menjelaskan mencakup dua golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang diharapkan hidayahnya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, atau yang sudah masuk Islam dan butuh dikuatkan imannya. Biasanya dengan hadiah itu semakin kokoh, semakin cinta, semakin loyal, semakin simpatik, itu minimal. Oleh karena itu, trik yang seperti ini telah diketahui oleh orang-orang kafir. Sehingga di antara upaya mereka untuk memurtadkan kaum muslimin yang jauh dari ya, dakwah Islam, yang tinggal di pelosok sana, di pedalaman, enggak kenal Islam yang benar itu seperti apa, tapi status ya sosialnya muslim Islam ya, tapi enggak ngerti apa-apa, enggak pernah sholat, enggak pernah ke masjid ya, masjid aja enggak ada, musala ada kecil sepi, banyak laba-labanya aja, enggak ngerti, yang seperti jadi inceran kaum orientalis, kaum misionaris yang ingin memurtadkan mereka dari Islam dengan cara apa? Pemberian, dikasih hadiah. Ya, dikasih sumbangan. Oh, ini cuma-cuma aja untuk kalian. Kasih cempek, ya. Tahu cempek? Ya. Anak kambing. Ya, kasih pedet, ya. Anak sapi, silakan piara. Ya, sampai besar. Nah. Kalau sudah diberikan hadiah itu kan merasa hutang budi, ya, ya hutang budi, hutang jasa, sehingga kecenderungan untuk mengikuti arahan dia itu besar, sehingga mudah untuk diarahkan dan disetir oleh orang-orang kafir tadi yang punya misi dalam pemberiannya tersebut. Nah, Islam ada yang seperti ini, ya, upaya untuk menguatkan orang-orang yang memang butuh dikuatkan imannya, ya, tidak dibiarkan, dengan cara memberikan bagian dari zakat mal. Yang kedua, jangan mainan, kelereng nanti disita nanti, ya, sudah diingatkan pada pertemuan sebelumnya, yang bawa kelereng untuk mainan ketahuan bunyi, ya, nanti disita. Dengar? Ya, sekali lagi bunyi diambil. Ya, kalau sudah diambil nggak boleh diambil lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang mereka Muslim, ya, namun ahlul ma'asi, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, yang butuh dikuatkan, ya, yang mungkin tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid, ya, tapi kelihatannya orangnya itu ada harapan, ya, untuk menerima nasihat itu besar. Ya, kalau disampaikan nasihat, ya, kadang nangis, diingatkan, sampai kapan kamu seperti ini? Ya, kelihatan rona wajah dan pandangan yang inginkan kebaikan itu besar. Ya, tapi terkadang karena kondisi, ya, teman yang mungkin kebanyakan juga orang-orang yang goflah, ya, akhirnya dia terbawa. Karena seperti dikuatkan, dibujuk, kasih hadiah, ya, kasih zakat. Nah, baik, ini al-mu'alafati qulubuhum. Kemudian yang berikutnya, wa fir riqab, ada orang-orang yang masih terikat dengan perbudakan. Dengan perbudakan. Hamba sahaya. Bisa dibantu, bisa dibebaskan. Ya, dengan diberikan zakat, ya, untuk diberikan kepada tuannya. Dibebaskan. Ya. Ini cukup besar biasanya. Ya, kemudian juga wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang bangkrut. Ya, mohon maaf, sebagian kaum muslimin, ya, ya, kehidupan mereka kan berbeda-beda, ya. Ada yang pas-pasan, ada yang kurang, dan ada yang berlebihan. Kalau yang biasa pas-pasan, sederhana hidupnya, itu terkadang, ya, seringnya itu sudah tahan banting, istilahnya tahan banting, ya, biasa hidup ala kadarnya, ya sudahlah, terima, ya, sedikit banyak dia terima, itu biasa. Tapi yang terkadang bikin masalah adalah orang-orang yang asalnya berada, berkecukupan, bahkan berlebih, ya, punya usaha, tapi misalkan naudzubillah tertipu, ditipu sama pegawainya, bangkrut, habis total, ludes asetnya. Ya, dan ternyata asetnya ini adalah sebagiannya hutang. Hutang. Ya, mungkin hutang sama saudaranya, hutang sama kerabatnya, atau hutang sama ikhwah, ya. Ya, mungkin ada perjanjian untuk dilunasi apabila usahanya berjalan, dicicil, ya. Nah, seperti ini itu kan luar biasa, pukulan berat. Pukulan berat. Maka dalam rangka upaya untuk menyelamatkan imannya agar dia tidak futur, maka dibantu dengan zakat tadi. Boleh diberikan. Mau dia kaya, kapan kayanya? Kemarin, sekarang bangkrut dia. Kasihan. Ya. Ini yang dimaksudkan al-gharimin, orang-orang yang terlilit hutang atau yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Nah. Kemudian yang berikutnya juga adalah wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mencakup dua. Yang pertama mujahid fil ma'arakah. Ya, para pejuang-pejuang mujahidin yang ada di medan laga, medan tempur, jihad melawan orang kafir, mempertaruhkan harta dan nyawanya. Ini berhak dapat zakat mal. Atau yang kedua, orang-orang berjihad dengan ilmunya. Ya. Dengan ilmunya, dengan dakwahnya, Yang jadi jihad ada bisinan wasif wasinan dengan tombak dan pedang, dan ada jihad bil qalam wal lisan dengan tulisan dan dengan lisan berdakwah. Ya, termasuk para thullab, para penuntut ilmu, para santri. Ya. Nah, mereka hakikatnya adalah para pejuang, para mujahid yang ikut andil dalam memperjuangkan Islam. Ya, memperjuangkan syariat Islam, mempelajarinya, ya, menekuninya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya, kalau tidak sekarang, nanti insyaallah. Nah, ini ya, dan tentunya kecuali orang-orang yang memang dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait ini tidak termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Ahlul Bait termasuk keluarga besar Nabi. Ya, kalau memang terbukti ya. Kemudian berikutnya yang keberapa? 8 adalah wabni sabil. Orang-orang yang melakukan perjalanan musafir kemudian kehabisan bekal. Ini juga berhak untuk mendapatkan zakatul mal. Baik. Walhasil ini ikhwan fillah na'zukumullah 8 golongan ya, 8 asnaf dari mustahiqu zakatil mal. Ada yang bisa mengulangi? Yang pertama apa? Fakir dan miskin. Sekaligus ya, 1 dan 2. Kemudian yang ketiga apa? Para petugas zakat. Yang keempat? Al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang ingin direkatkan ya dengan Islam. Mencakup 2 tadi. Kemudian berikutnya apa? Wal-gharimin, ya kan? Orang-orang yang terlilit hutang atau yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Yang berikutnya? Siapa? Hah? Apa? Sobia? Hah? Yang baru masuk Islam? Oh, sudah itu. Ya, mu'allaf. Ya. Mu'allafati qulubuhum. Ya, meskipun istilah mu'allaf, mu'allaf itu ya, kalau sekarang yang banyak beredar itu kan difahami orang yang baru masuk Islam ya. Orang yang baru masuk Islam. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita perhatikan asalnya mu'allaf dari ta'lif. Ya. Orang yang ingin didekatkan, direkatkan ya. Nah, dijadikan hatinya cinta dan condong dengan Islam. Ya, ini mencakup bukan hanya yang baru masuk Islam, tapi juga mencakup orang-orang yang sudah Islam, bahkan sejak lahir sudah Muslim, tapi mohon maaf, Islam abangan, jauh dari ilmu, ya, jauh dari ilmu. Nah, tapi nampak ya ada harapan untuk menerima nasihat dan masukan. Yang seperti ini diharapkan hidayahnya, boleh ya untuk diberikan kepada mereka zakatul mal. Kemudian tadi disebutkan apa? Fi sabilillah, mujahid. Ya, para mujahidin fi sabilillah. Nah. Dan juga yang terakhir yang ke-8 adalah ibnu sabil yaitu musafir ya, yang kehabisan bekal. Berikutnya ini nanti adalah rukun Islam yang ke-4 yaitu puasa Ramadan. Dan tidak enak rasanya kalau kita paksakan ya, karena waktu sudah isya. Insyaallah dilanjutkan nanti pada kajian yang akan datang bidillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian dan bisa dipahami. Ini terkait dengan pembahasan secara global ya. Adapun secara detail, secara rinci tentunya dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, dalam kitab-kitab fikih. Nah, طيب والله تعالى اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته